Mitra Bisnis dalam tajuk di Harian Nasional, seorang pakar ekonomi menilai Undang-Undang SJSN yang menjadi dasar hukum dari sistem jaminan sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Di sisi lain, Kwik Kian Gi berpandangan Undang-Undang itu tidak bertentangan dengan UUD 45 mengingat UUD 45 juga tidak mengatur secara detail teknis dari upaya pengumpulan dana untuk membiayai sistem asuransi jaminan sosial seperti yang tertuang dalam Undang-Undang SJSN. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, kalau Undang-Undang SJSN dinilai mengalihkan tanggung jawab pemerintah dalam tugasnya untuk memenuhi hak sosial rakyat sesuai amanat UUD 45, apa pendapat Bapak? Ya, hak sosial, rakyat mempunyai hak, memperoleh jaminan dari negara. Pertanyaan saya, negara dapatnya pendapatan untuk menjamin dari mana? Dari rakyat, dari pajak. Nah sekarang kalau pajak perseroan badan yang kita kenal itu disebut pajak, boleh. Tapi kalau pemerintah menciptakan pajak baru yang spesifik untuk tujuan tertentu tidak boleh. Karena aneh. Yang dilanggar apanya? Gak ngerti ya. Kalau ada unsur keterpaksaan, apakah itu tidak melanggar Pak Kwik? Ya memang. Bukankah pajak begitu? Saya kira yang ditekankan bukan wajibnya. Ya, wajib untuk warga negara yang bersangkutan, tapi hak dari pemerintah untuk mengatur, gitu kan? Hak dari pemerintah untuk memungut. Ya, memang keterpaksaan, akan tapi untuk kepentingan banyak orang, pajak kan keterpaksaan. Saya tidak melihat sedikit pun perbedaan antara ini dengan pajak, ditinjau dari sudut prinsip. Yang berbeda cuma penggunaan. Kalau pajak tidak a priori, penggunaannya ditentukan. Kalau ini a priori ditentukan. Di negara-negara yang maju berundang-undang. Jadi tidak ada, di sana pragmatis saja misalnya undang-undang tentang biaya dokter dan obat berjalan, undang-undang tentang biaya rumah sakit, undang-undang tentang janda, undang-undang tentang anak yatim piatu, undang-undang tentang pengangguran, undang-undang tentang invalid. Nah, itu undang-undang mempunyai konsekuensi di bentuk badan, dikenakan iuran itu beban sosialnya ditanggung bersama oleh majikan dan pekerja sampai 35% loh. Jadi itu hal yang sangat wajar sebetulnya. Pokoknya gini, kalau negara wajib, itu adalah amanat undang-undang dasar. Kan segera ditanyakan, uangnya dari mana? Nah, dijawab, uangnya harus dari pajak kan? Bukan dari pajak yang khas yang bisa disebut premi gitu kan? Oke, kalau pajak yang khas itu dipecah-pecah, boleh apa tidak? Ini pajak untuk kalau sakit, ini pajak untuk pengangguran, ini pajak untuk ini. Jadi pajak yang sebelumnya penggunanya sudah dijelaskan, kenapa nggak boleh? Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.